تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بيت كتب لي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا ماء ابن عيسى قال حدثنا مالك ابن أنس مثله سواء قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس كثير ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. Ini lebih jelas ya hadits Aisyah ini. Bahwa Rasulullah pernah sholat di masjid suatu malam, maka ada sekelompok sahabat mengikutinya di belakang sholat. Terus malam berikutnya lagi, setelahnya Nabi sholat lagi, diikuti oleh manusia sampai banyak sekali orang yang ikut sholat. Iya. Dan ini terjadi di sini sebut dua kali ya. Kemudian di malam yang ketiga atau keempat, di kali yang ketiga atau keempat, ragu di sini ya. Jadi orang ikut sholat Nabi itu dua kali atau tiga kali itu ragu. Tapi di kali yang ketiga atau keempatnya itu Nabi tidak keluar kepada mereka. Tapi begitu di pagi hari Nabi berucap kepada para sahabat. Dan ini dari keindahan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sesuatu yang beliau lakukan. Misalnya orang menunggu, sudah ramai di masjid, tapi Nabi tidak keluar. Itu kan jadi pendidikan. Tapi begitu selesai pembahasannya, Nabi terangkan sebabnya. Itu dari keindahan akhlak namanya. Ya, Nabi terangkan, saya telah melihat apa yang kalian lakukan. Maksudnya kalian kumpul di masjid mau sholat. Dan tidak ada yang menahan saya untuk keluar mengimami kalian kecuali saya khawatir sholat tarawih ini menjadi wajib atas kalian. Karena Nabi itu punya kekhususan. Kalau beliau sudah melakukan sholat malam setiap hari, sholat tarawih dilakukan setiap malam, nanti menjadi wajib bagi umatnya. Nanti berat umatnya sholat tarawih, ya kan? Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam hanya keluar tiga malam saja. Itu sudah cukup memberi contoh bahwa itu sunnah. Nah, begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, hukum sunnah sudah tetap, tidak berubah lagi. Makanya di masa Umar tidak ada kekhawatiran itu lagi. Maka oleh Umar dikumpulkanlah manusia sholat tarawih setiap malam. Nah, itulah yang berjalan di tengah kaum muslimin hingga hari ini. Nah, itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Baik. Dan ini kejadian di bulan Ramadan. Dan ini ikatan ya bahwa sholat tarawih berjamaah itu hanya terjadi di mana? Di bulan Ramadan. Ada kadang sebagian orang sholat tarawih berjamaah di selain Ramadan ya. Nah, itu tidak benar, itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Kecuali kalau maksud pendidikan. Misalnya mendidik, melatih orang sholat malam, mengajari tata cara sholat. Nah, itu tidak ada masalah. Kadang-kadang dilakukan. Tapi kalau selalu bikin program-program sholat malam, kalau liburan weekend nanti kita bikin sholat malam berjamaah di masjid ini, di masjid itu. Iya. Nabi dan para sahabat itu lebih semangat melakukan kebaikan daripada kita. Kalau mereka tidak melakukannya berarti itu bukan kebaikan. Jelas ya? Kalau kebaikan mereka pasti sudah mendahului kita melakukannya. Karena tidak ada pintu kebaikan apapun kecuali telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik.